Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tayyib, kita sudah membaca dua dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yang menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Kata beliau selanjutnya, wa fi umumi qawlihi ta'ala alal araiki yanzurun ma yadullu ala ru'yatil bari fahum yanzuruna ila ma a'tahum maulahum minan na'im alladhi a'zamuhu wa jalluhu ru'yatu rabbihim wattamattu'u bi khitabihi wa liqa'ihi. Dan pada keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni keumuman makna yang dikandungi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, alal ara'ik, di atas arikah. Yang dimaksud dengan arikah adalah sarir, yakni dipan yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang ada di atasnya, yang tentunya dipannya di surga, demikian juga kasurnya dan segala yang melengkapi tempat-tempat yang ditempati ahlul jannah tidak bisa dibandingkan dengan apa yang didapati di dunia ini, bagaimanapun mewahnya apa yang ada di dunia. Mereka, ahlul jannah, di atas arikah-arikah mereka, yang zurun, mereka melihat. Keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan, termasuk di dalamnya, yakni melihat kepada al-bari, al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat kepada Sang Maha Pencipta. Terlebih jika kita melihat pada ayat sebelumnya yang dibawakan, yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan musuh-musuhnya, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kuffar, yang mereka terhalang, terhijabi dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fahum yanzuruna ila ma a'tahum maulahum. Di mana mereka melihat kepada apa yang dikaruniakan oleh maula mereka, sesembahan mereka, kepada mereka, minan na'imi, dari kenikmatan, alladhi a'zamuhu wa ajalluhu, di mana yang paling agung dan paling mulia dari kenikmatan yang dikaruniakan kepada mereka, ru'yatu rabbihim, adalah melihatnya kepada Rabb mereka. Ini paling agung, paling nikmat. Wa tamattu'u bi khitabihi wa liqa'ihi, dan kenikmatan mereka dengan pembicaraan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Demikian juga perjumpaan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dalam hal ini yang ditegaskan oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Hajjul Arwah, bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang perjumpaan dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam cakupan makna perjumpaan adalah melihat. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Beliau menjelaskan bahwa ayat yang menunjukkan adanya perjumpaan dalam keadaan yang berjumpa atau yang menjumpai dalam keadaan sehat, tidak terkena penyakit pada pandangannya, maka berkonsekuensi masuk dalam cakupan makna berjumpa adalah melihat yang dijumpai. Selanjutnya ayat yang keempat. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, pada surat Yunus di ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanu, untuk mereka orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna dan tambahannya. Yakni lilladzina ahsanu fi ibadatil khaliq, yakni bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan di dalam peribadatan mereka kepada al-Khaliq Allah tabaraka wa taala, bi an 'abaduhu ka'annahum yarawnahu. Bagaimana bentuk ihsan di dalam ibadah kepada Allah? Yakni mereka beribadah kepadanya seakan mereka melihatnya. Fa in lam yasilu ila dzalika istahdharu ru'yatallahi ta'ala. Apabila mereka tidak bisa mencapai derajat beribadah sebagaimana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka senantiasa merasa kehadiran penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, ini dalam segala kondisi mereka. Ini sebagaimana definisi ihsan dalam ibadah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jibril tatkala beliau ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ini ibadah kepada Allah. Kemudian cakupan ihsan di dalamnya adalah wa ahsanu ila ibadillah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Bi jami'i wujuhil bir wal ihsan, dengan seluruh sisi-sisi al bir wal ihsan, kebaikan dan perbuatan baik. Al qawliyi wal fi'liyi wal mali, baik kebaikan dengan ucapan, kebaikan dengan perbuatan, dan kebaikan dengan harta. Ini bentuk ihsan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i lahumul husna. Maka bagi mereka orang-orang muhsinin ini yang ihsan dalam ibadah mereka kepada Allah, ihsan mereka terhadap hamba-hamba Allah, maka bagi mereka al-husna sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Wahiyal jannatu bimahtawat alaihi minan na'imil muqim wa fununis sururi. Di mana yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, dengan segala perkara yang dikandunginya dari berbagai kenikmatan yang kekal dan berbagai kegembiraan. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, tidak ada berbagai kejelekan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, walahum aidan ziyadatan ala dzalik, dan bagi mereka pula tambahan di atas kenikmatan atau terhadap kenikmatan berbagai isi jannah. Apa yang dimaksud tambahan tersebut? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni wa ziyadah wa huwa ru'yatullah wa tamattu'u bi musyahadatihi wa qurbuhu wa ridwanuhu wal khudwatu 'indahu. Di mana tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan bi musyahadatihi, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula kedekatan dengannya, keriduan dan bagian yang besar yang didapatkan di sisinya. Wa bidzalika fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan mana inilah, sebagaimana yang telah ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni sebagaimana dalam hadis Suhaib Ar-Rumi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadis tersebut, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allahu 'azza wa jalla turiduna shay'an azidukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah, maka Allah azza wa jalla berfirman, maukah kalian sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, maka ahlul jannah menjawab dari tawaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata mereka, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Bukankah Engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, dan Engkau telah masukkan kami ke dalam jannah dan menyelamatkan kami dari neraka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayakshifu al-hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab yang menghalangi pandangan makhluk kepadanya. Telah datang pada riwayat yang lain bahwa hijabuhun nur, hijab yang menghalangi penglihatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Maka tidaklah diberikan kepada mereka sesuatu pun yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat kepada Rabb mereka Azza wa Jal. Thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan, maka bagi mereka adalah al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan tambahannya, yakni melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita mengetahui penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, manusia yang paling berilmu tentang Al-Qur'anul Karim, telah menjelaskan kepada kita maksud dari ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bahwa yang dimaksud al-husna adalah al-jannah, sedangkan al-ziyadah adalah an-nazar ila al-Rabb Azza wa Jal. Terkait dengan hadis ini telah ditunjukkan, yakni kesahihannya, karena ada kritikan dari sebagian ulama terkait dengan riwayat ini meskipun al-imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya. Di antara para ulama al-mu'asirin yang belakangan yang menunjukkan tentang kesahihan riwayat ini, hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, adalah al-allamah al-muhaddis Muhammad Ali Adam al-Ithyubi dalam kitab beliau Al-Bahr al-Muhit As-Sujaj, ya, syarah sahih al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj. Beliau menjelaskan pada hadis ya, nomor 456 di jilid yang kelima tentang yakni kesahihan sanad hadis ini. Baik, jadi ya, tidak ada keraguan terkait dengan kesahihan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim terkait dengan tafsir dari ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Selanjutnya selanjutnya kata beliau wa kadzalika qauluhu ta'ala lahum ma yasha'una fiha. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 menyatakan lahum yakni bagi mereka yakni ahlul jannah ma yasha'una fiha, apa saja yang mereka inginkan di dalamnya mereka mendapatkan. Ini ya, nikmat yang Allah karuniakan kepada ahlul jannah, apa saja yang mereka inginkan maka mereka mendapatkannya. Jama'at kullan na'im, di mana ayat ini menjelaskan bahwa yakni apa yang merupakan kenikmatan terkumpul ya di dalam jannah mereka mendapatkannya. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Apa yang dimaksud tambahan ini sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, ayat dalam surat Yunus, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan apa yang dimaksud dengan az-ziyadah atau mazid pada ayat dalam surat Qaf ini, wa huwa an-nadharu ila wajhillahil karim wattamattu'u bilqa'ihi wa qurbihi wa ridwanihi. Bahasanya yang dimaksud dengan tambahan tersebut adalah melihat kepada wajah Allah yang maha mulia dan kenikmatan berjumpa dengannya, dekat di sisinya dan mendapatkan keridhaannya. Tayyib, ini tiga ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan masih di pembahasan ru'yatul mu'minin rabbahum yawmal qiyamah pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.